Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كما سبق في حديث ke-25 dari كتاب شرح أربعين لابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حديث أبي الذر رضي الله تعالى عنه، bahwa manusia dari sahabat-sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW: ya Rasulullah, dhahaba ahlu duturi bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa semua pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maknanya, sedangkan kami tidak bisa. Maka mereka merasa tersaingi oleh orang-orang kaya, karena orang-orang kaya bisa lebih banyak beramal saleh. Salatnya sama, puasanya sama, tetapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Jadi ini namanya tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu boleh. Beda dengan iri pada masalah dunia, tapi ini dalam masalah akhirat. Maka Nabi berkata pada mereka, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah jadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin, setiap takbir Allahu akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap kalimat pujian alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun an munkar, melarang dari kemunkaran sedekah. Wa fi budi ahadikum sedekah, bahkan pada kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah kami memuaskan hawa nafsu kami dapat pahala? Maksudnya memuaskan nafsu dengan istri, itu kan menunaikan syahwat, kok dapat pahala? Qal, kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fil haram, bagaimana pendapat kalian kalau diletakkannya pada yang haram, dilampiaskannya pada yang haram, dipuaskannya pada yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah terkena dosa? Kadzalika idza wada'aha fil halal fakadzalik, maka demikian pula ketika diletakkan pada yang halal akan dapat pahala. Akhwani fi din, a'azakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari riwayat Yahya bin Ya'mur dari Abil Aswad Ad-Dili. Demikian disebutkan harakatnya. Kadang ada yang membacanya Ad-Duali. Kadang ada beberapa bacaan lagi, tetapi di sini disebutkan Ad-Dili. Abul Aswad Ad-Duali adalah yang pernah mengusulkan untuk diberi titik pada tulisan-tulisan Arab, diberi tanda-tanda bacaan. Gara-garanya ketika dia berkata kepada anaknya, ma ajmal as-sama, betapa indahnya langit, kata anaknya, bintang, kok gak nyambung? Jadi dia maksudnya betapa indahnya langit. Anaknya memahami dengan pemahaman apa yang membuat indah langit, karena sama-sama ajmala, ma ajmala, apa yang membuat bagus langit, bintang, betapa indahnya langit, bintang. Langsung terkejut dia, ini bahaya. Langsung, ya amirul mukminin, akan terjadi kekacauan kalau gak dikasih harakat, gak dikasih tanda-tanda baca, gak dikasih begini. Maka muncullah harakat nahwu dan sebagainya. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad ruwiya ma'nahu an Abi Dzar, dan diriwayatkan pula dari Abi Dzar semakna dengan ini dari banyak jalan, dari banyak sisi, wujuhin kathira biziyadatin wa nuqsan, ada yang memiliki tambahan, ada yang memiliki kekurangan, artinya dengan berbagai macam lafaz-lafaz, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebih, ada tambahan ini, ada yang kurang ini, ila akhir. Kalau digabungkan jadi satu, menjadi satu kisah. Di antaranya ada lafaz yang menyebutkan, hendaklah engkau baca tiba 33 kali tasbih dan 33 kali takbir dan 33 kali tahmid setelah sholat. Mereka kerjakan. Ternyata orang-orang kaya mendengar, ikut ngerjakan juga. Balik lagi ini orang para fuqara tadi, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya melakukan pula apa yang kami lakukan, berarti kami gak bisa menyaingi mereka. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mau apa lagi? Itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa dikehendakinya. Jadi ingin menyaingi orang kaya, diajar kalau Nabi bahwa sedekah itu bisa dengan zikir. Ternyata orang kaya zaman itu ikut berzikir juga. Saya katakan zaman itu karena biasanya zaman sekarang orang-orang kaya itu rata-rata sibuk, gak sempat ini, gak sempat itu. Sehingga orang-orang yang fuqara tadi yang bisa. Ternyata zaman itu tidak, mereka juga mengamalkan. Akhirnya orang-orang fuqara mengeluh lagi, ya Rasulullah, kami masih kalah dengan mereka, karena mereka ternyata melakukan apa yang kami lakukan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Mau apa lagi? Ini ikhwan fillah, a'azakumullah, lafaz-lafaz dalam riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Wa sanadzkur ba'daha fi ma ba'd insyaallah. Kita akan sebutkan beberapa lafadznya setelah ini insyaallah. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna ashabah radhiyallahu taala anhum li shiddati hirsihim ala al-a'mal as-salihah wa quwwati raghbatihim fil khair kanu yahzanuna ala ma yata'addar alaihim fi'luhu min al-khair mimma yaqdir alaihi ghayruhum. Perhatikan ucapan Ibnu Rajab. Dalam hadis ini ada dalil bahwa para sahabat li shiddati hirsihim, karena tingginya semangat mereka untuk beramal saleh dan tingginya raghbah, keinginan mereka untuk beramal saleh, maka mereka bersedih, yahzanun, ketika mereka yata'adzar, ketika mereka tidak mampu. Ini contohnya, mau bersedekah tidak bisa, karena mereka bukan orang yang cukup. Sedih mereka. Contoh kedua, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang datang orang-orang kepada Nabi ingin berangkat jihad. Saat itu, yang namanya perang jihad fisabilillah itu membawa kendaraan sendiri, membawa bekal sendiri, membawa senjata sendiri, tameng sendiri, pakaian besi sendiri. Jadi ada yang pakai, ada yang tidak pakai, ada yang berkuda, ada yang jalan kaki. Saat ini perjalanannya jauh. Maka Nabi menjawab, ma ajidu ma ahmilukum alaihi. Kami tidak dapat di kendaraan untuk membawa kalian. Walau wa a'yunuhum tabidu minad dam'i. Mereka berpaling, dalam keadaan air mata mereka bercucuran. Nggak bisa berangkat, menangis. Berbeda dengan yang sebaliknya. Orang-orang yang fi qulubihim marad, dia mampu, tetapi dia berusaha untuk tidak berangkat. Ana sakit, ana udur. Cari-cari udur. Ini benar-benar punya udur, sedih, nggak bisa berangkat. Menangis. Tafidu minad dam'a. Dan ini contoh berikutnya. Mereka bersedih dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa sedekah, kami enggak bisa. Fa kana al-fuqara yahzanuna ala fawati sadaqah. Maka orang-orang miskin tadi mengadukan kesedihannya karena mereka tidak bisa bersedekah. Allati yaqdir 'alaiha al-aghniya. Sedangkan orang-orang kaya mampu, bisa bersedekah. Wa yahzanuna 'ala at-takhalluf adil khuruj fil jihad. Mereka juga sedih ketika mereka tidak bisa berangkat jihad yang kita sebut tadi. Walau wa ayunuhum tafidu minad dama. Mereka pergi dalam keadaan air mata mereka bercucuran. Li'adamil qudrah ala alatihi, karena mereka tidak mampu, tidak punya alat-alatnya, alat-alat perang dan kendaraannya. Dan ini dikhabarkan dalam Al-Qur'an. Qad akhbarallahu anhum bidzalika fi kitabih. Allah khabarkan dalam kitabnya, faqala wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min al-jam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Demikian pula tidak mengapa disebutkan ayat-ayat jihad ini sebelumnya adalah tentang udur-udurnya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Orang yang buta tidak mengapa, orang yang pincang tidak mengapa, orang yang sakit tidak mengapa untuk tidak berangkat jihad. Demikian pula wala 'alal ladzina idza ma atau. Demikian pula tidak mengapa atas orang-orang yang ketika datang kepadamu agar engkau membawa mereka, qulta, engkau katakan wahai Rasul, la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Kami tidak dapat di kendaraan untuk membawa kalian. Tawallau, mereka berpaling. Sedih. Wa ayunuhum tafidu minad dam'. Air mata mereka bercucuran. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih karena mereka tidak punya modal untuk berangkat jihad. Ini juga sama. Berarti hadza wa hadza sama, yaitu sedihnya seorang mukmin ketika tidak mampu untuk beramal soleh karena khilqah, bukan karena khuluqah. Khilqah itu ciptaannya. Dia ternyata pincang, dia ternyata buta, itu khilqah. Tapi kalau khuluq, akhlak. Bukan karena akhlaknya. Oh, anak begini, anak begitu. Bukan. tetapi karena khilqah. Memang Allah takdirkan dia buta, enggak bisa berangkat jihad, atau ditakdirkan dia miskin, upaya-upaya usaha gagal. Ya sudah. Mau apa lagi? Ini namanya dikatakan tidak mampu. Akhirnya mereka bersedih. Wa fi hadzal hadits anal fuqara ghabatu ahli ad-dusur. Dari sinilah para fuqara tadi ghabatu ahli ad-dusur. Ini kalimat ghibtah bermakna iri, tapi perkara yang baik. Seperti hadis mereka-mereka yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah di mimbar-mimbar yang tinggi yang bituhumul malaika, pakai kalimatnya ini, malaikat saja iri pada. Nah, ini bukan iri yang jelek, iri yang baik. Enggak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baik dan jelek masih iri juga ya, atau ada kalimat yang lain. Saya pengin seperti dia. Dia bisa, masa saya enggak bisa? Ini yang dikatakan ghibtah. Ghabatu ahli ad-dusur. Dan itu boleh karena memang Allah perintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi dalilnya? Wasari'u ila maghfirati rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan. Atau dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah berlomba-lomba, kata Allah. Orang yang berlomba-lomba atau tanafus maknanya lebih kepada bersaing. Untuk inilah hendaklah mereka bersaing. Bersaing. Sehingga mereka berebut untuk mendapatkan saf pertama. Qala dikatakan wa hiya al-amwal bima yahsul lahum min ajri sadaqah bi amwalihim. Wad-dusur adalah harta. Bima yahsul lahum min ajr as-sadaqah. Karena dia mendapatkan pahala dengan harta tersebut, dengan pahala sedekah dari harta mereka. Fadallahumun nabi ala sadaqan yaqdiruna 'alaiha. Maka Nabi pun menunjukkan sedekah-sedekah yang mereka mampu. Sedekah-sedekah yang mereka bisa. Bukankah ucapan subhanallah itu sedekah? Bukankah ucapan takbir juga sedekah? Bukankah ucapan alhamdulillah juga sedekah? Bukankah ucapan la ilaha illallah juga sedekah? Bahkan pada kemaluan kalian ada sedekah. Kalau sedekah itu kan memberikan sesuatu pada orang lain kan. Tapi kalau kemaluan kalian, apa yang diberikan pada orang lain? Berikan kepada istri kalian. Sehingga kalau dibiarkan istri kalian kering seperti bunga yang tidak disiram, kita dosa. Allah katakan jangan fatadaruha kal muallaqah. Kalian biarkan mereka kal muallaqah. Kal muallaqah itu kata para ulama seperti barang tergantung. Dicerai tidak, dijima'i pun tidak. Subhanallah, agama memperhatikan sampai ke arah itu. Tidak boleh mendzalimi para wanita. Kalau kamu sudah tidak suka dan kamu tidak bisa lagi untuk memberikan pada dia sedekah, ceraikan. Jangan siksa dia. Mudah-mudahan dia mendapatkan suami yang lebih baik dari kamu. Ini barakallahu fikum, maknanya jangan biarkan mereka kal muallaqah. Artinya kalau kita mendatangi istri-istri kita, kita dapat pahala karena memberikan sedekah padanya. Nah, demikian pula yang memiliki dua istri atau tiga istri atau empat istri. Seringkali terjadi mereka enggan kepada yang sana, suka pada yang sini. Maka kalau memang kamu tidak suka, ya ceraikan. Tidak perlu kamu kemudian menjaganya dalam memeliharanya, tetapi kamu tidak pernah mendatanginya. Ini zalim. Berarti ada juga yang diberi sedekah, yaitu para istri. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirin atau nabi. Bahwa fuqara tadi ternyata fuqara al-muhajirin. Karena memang muhajirin rata-rata fuqara, karena mereka itu orang-orang yang hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, bahkan meninggalkan pekerjaannya. Illa, kecuali yang memang Allah berikan kepadanya rezeki dari kemampuannya dia berdagang. ketika dibantu oleh orang Ansar dengan bantuan-bantuan, dia mengatakan tidak. Dulluni ala suq, tunjuki aku pasar. Masya Allah, muhajirin. Disumbang, gak mau. Dulluni ala suq, tunjuki aku pasar. Dia ke pasar. Dia membeli satu kambing, menjualnya. Begitu menjualnya, dia bisa beli dua kambing. Dia jual kembali, sampai dengan tidak waktu lama, sudah kembali hartanya. Benar. Dan riwayat yang meriwayatkan bahwa sahabat ini dibangkitkan merangkak tidak benar. Baik riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, dikatakan, faqalu, mereka berkata, para muhajirin ini, Allah sebutkan muhajirin fuqara di dalam surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ini dalil kalau mereka fuqara. Karena mereka dikatakan ukhriju min diyarihim, diusir dari rumah-rumah mereka, tidak boleh membawa apapun. Dan juga harta mereka, min diyarihim wa amwalihim. Fakhalu dhahaba al-dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Maka para fuqara tadi mengatakan kepada Allah SAW kesedihannya, merasa kalah dalam perlombaan pahala, merasa kalah dalam persaingan pahala. Perlombaan dan persaingan pahala boleh, sudah sebutkan ayat-ayatnya tadi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun atau fastabiqul khairat. Mereka merasa kalah dalam perlombaan tersebut. Ahlul juzur membawa darajatil ula, membawa tingkatan yang tinggi atau derajat yang tinggi di surga, karena pahalanya lebih banyak. Qalu wa madza, kata Nabi, bagaimana itu maksudnya? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Wala natasaddaq, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Wa yatiqun wala na'tiq, mereka bisa memerdekakan budak, kami enggak bisa memerdekakan budak. Wa qala Rasulullah SAW, afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi, maukah aku ajarkan pada kalian apa yang kalian bisa? Sadaqah yang kalian bisa dan bisa menyaingi man qad sabaqakum, bisa menyaingi orang yang sudah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi mimman ba'dakum, bahkan kalian bisa mengalahkan orang yang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdala minkum, hingga tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali kalau mereka beramal seperti apa yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami suka, kami ingin untuk diberitahu. Qal, kata Nabi, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salah 33. Bacalah tasbih subhanallah, bacalah takbir Allahu akbar, bacalah tahmid alhamdulillah di setiap di belakang salat 33 kali. Qala Abu Saleh, ini pendukung sampai disebut kalau Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan ini tiga kali. Walaupun ada hadis yang seperti itu juga, yang baca tahmid 33 kali, baca ini 33 kali. Tapi di sini baca tasbih, takbir, wa tahmid 33 kali. Artinya baca tiga ini 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dan hikmahnya yang terakhir kedengaran adalah takbir. Alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, aku tahu berakhirnya salat dengan suara takbir mereka. Karena yang terdengar takbirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ila akhir. Qala Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Setelah mereka mengamalkan, tiba-tiba mereka kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah ya Rasulullah. Ahlul amwal, ahlul dusur, orang-orang kaya mendengar apa yang kami baca dan mendengar apa yang kami dapatkan dari engkau. Sekarang mereka melakukan apa yang kami lakukan. Artinya tetap enggak bisa disaingi. Kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya mau apa lagi? Sudah tidak bisa, itu pemberian Allah SWT pada mereka. Tetapi kata para ulama, umumnya fuqara lebih mampu dari orang kaya. Karena mereka sibuk dengan hartanya. Ambilnya, menjualnya, menghitungnya, pembukuannya, segala macam. Biasanya. Mengawasinya. Wa qad ruwiya nahwa hadzal hadits min riwayati jama'ah min as-sahabah minhum Ali wa Abu Dzar. Diriwayatkan hadis ini dari beberapa sahabat, tidak hanya dari satu sahabat. Diriwayatkan dari Ali, diriwayatkan dari Abu Dzar, diriwayatkan dari Abu Darda, diriwayatkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Ini diantara hadis yang dipakai oleh sebagian ulama yang menganggap lebih utama orang kaya. Tetapi orang-orang atau para ulama yang lainnya mengatakan lebih utama orang miskin. Dengan dalil juga sekian banyak. Sebagaimana dikatakan yang pertama masuk dalam surga adalah masakin, fuqara, ila akhir. Masing-masing bawa dalil. Dan subhanallah dalilnya sama-sama kuat. Dibahas rinci oleh Ibnu Qayyim dalam kitab khusus Uddatus Sabirin. Uddatus Sabirin, persiapan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syakirin. Di dalamnya ada bab ayyuhuma afdal. Orang kaya yang bersyukur. Kalau orang kaya yang enggak bersyukur enggak dibahas. Dan fuqara yang sabar. Orang fakir sabar itu keutamaan. Orang miskin, orang kaya syukur, itu keutamaan juga. Mana yang lebih afdal? Mereka yang berpendapat lebih afdal diantaranya dengan hadis ini. Ketika orang miskin tidak bisa sedekah, kemudian datang kepada Nabi, kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Tetapi demikian pula para ulama mengatakan lebih afdal adalah miskin tapi sabar. Ini juga mereka bawakan dalil-dalilnya. Adapun pendapat yang wajib kaya tidak ada. Tidak ada satu dalil pun mengatakan wajib kaya, bahkan bid'ah. Siapa yang wajibkan? Tidak ada yang mengatakan wajib kaya. Kalau bicara keutamaan ada para ulama. Ini lebih utama kaya dan syukur. Yang ini mengatakan lebih utama miskin dan sabar. Ternyata dirojihkan oleh Ibnu Qayyim bahwa tidak ada yang rojih. Dirojihkan? Tidak ada rojih. Mengapa? Kata beliau, Allah yang menakdirkan engkau berhasil atau tidak berhasil. Allah yang menakdirkan engkau miskin atau kaya. Yang jelas, kalau engkau kaya, syukurlah. Kalau engkau miskin, sabarlah. Selesai. Jadi, usaha silakan. Tetapi Allah SWT yang akan memberikan kepada kamu apa yang Allah takdirkan sekehendaknya. Ima engkau berhasil, wa ima gagal. Misalnya kita merasa, kaya itu lebih afdol, kata para ulama. Itu lebih rajih. Terus, kalau ia rajih, apakah kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia? Terus melupakan ibadah? Atau meninggalkan kajian? Atau ini atau itu? Bahaya. Atau sebaliknya. Miskin afdol, maka saya tidak mau tahu. Enggak mau kerja. Saya mau duduk saja. Belajar. Nanti salah lagi. Kayak sufi. Silakanlah usaha. Beberapa ulama berpikir, apa yang saya bisa makan untuk diri saya, keluarga saya cukup. Selama saya bisa makan, berpakaian, punya rumah, bisa belajar, artinya punya tempat untuk bernaung. Ini yang terjadi pada mereka, pada salaf. Bukan tidak ada orang kaya. Siapa itu Umar? Atau orang kaya ya. Tapi jihad paling depan. Biasanya orang kaya kan paling belakang, takut-takut. Ini enggak, paling depan. Dan selalu tutupi wajahnya. Ditanya kenapa? Kalau terlihat oleh mereka selalu melarang aku. Takut kehilangan ulama kan mereka khawatir. Ya Syekh, kamu jangan ikut perang di belakang aja. Tidak. Sehingga ketika beliau nulis kitabul jihad, kata para ulama beliau ini, paling pantas untuk nulis kitabul jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Kembali pada kitab. Qala. Dikatakan, wa ma'na hadha. Anna al-fuqara dhannu an la sadaqata illa bil mal. Berarti para fuqara tadi Maknanya, mengira kalau sedekah itu hanya dengan harta, tidak dengan yang lainnya. Padahal bisa sedekah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Padahal kata Nabi, fi budi ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian ada sedekah. Dua lebih banyak, tiga lebih banyak, empat lebih banyak sedekahnya. Sahih. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan seperti itu. Walau wahum ajizuna an dhalik, kalau dengan harta saja tidak mampu. Mereka fuqara, tetapi dengan tenaga bisa. Seperti dalam riwayat lain, engkau mengangkatkan barang ke kendaraan seseorang, engkau dapat pahala. Sedekah. Melihat ada seorang yang melihat bawa barang berat, kini saya bantu. Itu juga sedekah. Benar. Sehingga sedekah itu tidak hanya dengan harta. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna jami' anwa' fi'l al-ma'ruf wal ihsan sadaqah. Maka dikhabarkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh perkara-perkara yang baik, yang ihsan itu sedekah. Wa fi sahih Muslim an Hudzaifah. Ini mungkin perlu dijelaskan sedikit. Setiap perkara yang baik dan ihsan yang diberikan pada orang lain itu sedekah. Nah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan sedekah. Wa kharajahu al-Bukhari min hadis Jabir. Dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fas-sadaqatu tutlaq 'ala jami' anwa'i fi'l al-ma'ruf." Sedekah itu diucapkan untuk menunjukkan seluruh macam-macam kebaikan dan ihsan. Hatta inna faddalallah al-wasil minhu ila ibadihi sadaqa minhu alaihim. Hingga fadilah Allah yang wasil minhu, yang nyampe dari dia kepada hamba-hambanya. Wasil dari yang memberi kepada ibadah juga sadaqa. Waqad kana ba'du salaf yunkiru dhalik. Wa yaqulu innama sadaqatu mimman yatlubu jazaa'aha wa ajraha. Beberapa ulama ada yang mengingkari. Ulama bahkan salaf, sebagian salaf mengingkarinya. Tidak mesti setiap yang dikerjakan oleh kamu dari kebaikan berarti sedekah. Wa yaqul, kemudian berkata, innama sadaqatu mimman yatlubu jazaa'aha wa ajraha. Sedekah itu dari siapa yang meminta atau mengharap balasan dan pahala. Wassahih khilaf dzalik. Yang benar tidak seperti itu. Artinya begini, apakah sedekah itu yahtaj ila niyyah? Maka dikatakan tadi sebagian salaf menyatakan harus ada niat. Kalau enggak niat mengharap pahala, dia bukan sedekah. Ternyata kalau engkau melihat ada seseorang yang perlu dibantu, kemudian kasihan, iba, saya bantu. Enggak ingat niat mau pengen dapat pahala enggak, karena kasihan sama dia. Itu dapat pahala. Tidak harus. Ya. Maka dibahas dalam kawaid, ya, di kaidah fiqhiyah al-umur bi maqasidiha, ternyata ada kekecualian. Al-umur bi maqasidiha. Iya, perkara-perkara dengan maksud-maksudnya. Tetapi ada perkara yang wujudnya sudah cukup. Tidak perlu ada niat khusus. Apa wujudnya sudah cukup? Wujudnya dia menyayangi orang lain. Wujudnya dia merahmati orang lain, membantu, kasihan pada sesama muslim. Itu sudah cukup sebagai kebaikan, amal saleh. Walaupun tidak dalam hatinya nawaitu sadaqatan lillahi ta'ala, enggak ada seperti itu. Bahkan enggak terpikir, cuma melihat kasihan langsung dibantu otomatis. Itu dapat pahala. Termasuk imatatul adza anil tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia tidak terpikir masalah-masalah yang lain, dia hanya melihat ini ganggu kaum muslimin. Disingkirkan. Ganggu manusia. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Sehingga ada mengingkari dari para ulama bahwa harus dengan niat. Ternyata sahih wujuduhu fi'luhu, keberadaan perbuatan itu sudah cukup sebagai amalan saleh. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasr as-salah fi as-safar shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Bahkan ketika Allah menyatakan pada kalian dengan keringanan, orang yang musafir boleh salat 2 rakaat. Apa yang diberikan? Bukan rezeki, bukan ini, bukan. Tapi disebut sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersedekah pada kalian. Tidak mengapa kalian mengerjakan 2 rakaat saja pada salat duhur dan asar dan isya pada musafir. Dikatakan tasaddaq alaikum faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya. Kharajahu Muslim wa qala man kanat lahu salah bilailin faghalaba alaihi naumun fanama anha kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatan minallah tasaddaqa biha alaihi. Riwayat lain, perhatikan. Man kanat lahu salatan bilailin, siapa yang biasa salat malam, tiba-tiba malam itu ketiduran, faghalaba alaihi an-naum, dia terkalahkan oleh kantuknya, tidur, tidak salat, kataballahu lahu ajra salati, Allah catat malam itu bahwa dia salat. Allah catat malam itu kalau dia salat, karena biasanya salat. Saat itu dia pengen salat, ngantuk. Wa kana naumuhu shadaqatan min Allah tasaddaqa biha, maka itu pun sedekah. Allah jadikan pahala salatnya tetap ada dan tidurnya sedekah dari Allah taala buat dia. Kharajahu An-Nasa'i wa ghairuhu min hadits Aisyah wa kharajahu Ibnu Majah min hadits Abi Darda. Demikian pula ketika seorang berpuasa lupa makan minum, masyaallah kenyang. Puasa tetap sempurna. Itu juga disebut sedekah. Baik, berarti sedekah tidak mesti dengan harta. Dengan keringanan-keringanan, dalam hadis ini Allah berikan keringanan bagi musafir. Allah berikan keringanan bagi orang yang terkalahkan dengan kantuknya padahal biasanya salat. Allah beri keringanan, pahalanya Allah berikan tetap. Dikatakan sebagai sedekah. Artinya namanya sedekah tidak hanya dengan harta, termasuk dengan ibadah, dikir, tasbih dan sebagainya, termasuk dengan tenaga, termasuk kalau engkau meringankan orang lain. Sini saya bawakan. Ya juga sedekah. Karena meringankan. Seakan-akan engkau memberi sesuatu pada orang tadi. Atau riwayat yang marfu dari Abi Dzar, "Ma min yaumin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqah." Tidaklah datang satu hari, tidak pula datang satu malam, tidak pula datang satu saat kecuali Allah memberikan sedekah. Yamunnu biha 'ala man yasha' min 'ibadihi. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma manallahu 'ala 'abdin mithla an yulhimahu dzikrahu. Dan tidaklah ada yang lebih bagus sedekah yang Allah berikan kepada hambanya melainkan Allah berikan ilham pada seseorang untuk mengingatnya, untuk berzikir kepadanya, atau untuk mengingat Allah. Dia ingat Allah. Itu sedekah dari Allah Taala yang sangat besar. Wa qala Khalid ibn Ma'dan, "Inna Allah yatasaddaq bi kulli yawmin bi sadaqatin." Sesungguhnya Allah memberikan sedekah setiap hari sedekah. "Ma tasaddaq Allah 'ala ahadin min khalqihi bi syai'in khairin min an yatasaddaq alaihi bi dzikrihi." Tidaklah Allah memberikan sedekah yang lebih baik bagi makhluknya, bi syai'in khair, tidak ada yang lebih baik, min an yatasaddaq alaihi bi dzikrihi, tidak ada yang lebih baik daripada sedekah Allah kepada seorang hamba dengan menjadikan orang itu ingat Allah. Allah berikan dia tiba-tiba ilham ingat Allah taala. Yang tadinya perbuatan jelek jadi baik, yang tadinya perbuatan yang sedikit jadi banyak, yang tadinya amalan sunnahnya kecil jadi besar karena ingat Allah SWT, bertambah semangat. Ini sedekah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqatu bighairil mal naw'an. Sedekah selain dengan harta itu ada 2 macam. Ahaduhuma ma fihi ta'diyah al-ihsan ila al-khalq. Yang pertama, sedekah yang muta'addi, Muta'ad itu membutuhkan objek. Yang kedua adalah sedekah yang tidak membutuhkan objek. Berarti di sini kita mendapatkan pelajaran yang baru dari Ibnu Rajab rahimahullah, tidak mesti sedekah punya objek. Sedekah itu kan ada yang diberi. Saya mengeluarkan sesuatu, ada yang menerima. Sedekah harta, ada yang menerimanya, para fuqara. Sedekah budi'ah hadikum, pada istrinya, ada yang menerima. Demikian pula sekian sedekah, ada yang menerima. Tapi ternyata ada sedekah yang tidak ada yang menerimanya, ya kecuali dia sendiri, yaitu mengucapkan subhanallah, siapa yang menerimanya? Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Tetapi ghairu muta'addiyah, tidak memiliki ta'addiyah. Agak panjang, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.